Bila saja umurku panjang, ku kan selalu mengabdi padamu. Bila nanti ku punya rezeki, kan pergi ke tanah suci. Ya Allah, kabulkan doaku untuk menebus salahku. Ya saja umurku panjang.